Konsultasi Syariah. Cara salat ibu hamil. Pertanyaan. Apakah ada anak di kandungan tetap wajib salat? Lalu bagaimana cara salat ibu hamil? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ibu hamil statusnya sama seperti yang lainnya, sama-sama mendapatkan kewajiban syariat. Karena itu, mereka berkewajiban melakukan sholat atau ibadah yang lainnya sebagaimana muslim yang lain. Bagaimana cara sholatnya? Kaidah dalam masalah perintah adalah lakukan semampunya, karena Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, yang artinya, apabila aku perintahkan kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Posisi orang yang sholat ada tiga. Satu, berdiri, dan ini posisi utama. Dua, duduk, dan ini posisi pengganti pertama jika posisi berdiri tidak bisa. Tiga, berbaring, dan ini posisi pengganti kedua jika posisi duduk tidak bisa. Dulu ada sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau terkena bawasir. Ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat, beliau mengatakan, "Shalli qa'ima, fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Yang artinya, salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah sambil duduk. Jika tidak mampu, kerjakan dengan berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan keterangan di atas, ibu hamil yang memungkinkan untuk sholat secara sempurna, sebagaimana muslim yang lain, maka dia harus sholat dengan sempurna. Berdiri tegak, rukuk sempurna, sujud sempurna, dan duduk sempurna. Jika tidak bisa berdiri sama sekali, misal karena alasan kelelahan, maka bisa sholat sambil duduk, dan dianjurkan untuk duduk bersila. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil duduk bersila. Hadis riwayat Nasa'i, Dharakudni, dan disahihkan Al-Albani. Jika tidak bisa sebagian, dia kerjakan yang bisa dilakukan, sementara yang lain dilakukan dengan isyarat pengganti. Misalnya, bisa berdiri, tapi tidak bisa rukuk dan sujud. Dalam hal ini, ibu hamil bisa membaca surat sambil berdiri, isyarat rukuk sambil berdiri, seperti membungkuk sedikit sebisanya, kemudian sujudnya dilakukan dengan isyarat sambil duduk di kursi. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, orang yang mampu berdiri namun tidak bisa rukuk dan sujud, maka kewajiban berdiri tidak menjadi gugur baginya. Namun dia tetap sholat sambil berdiri dan berisyarat ketika rukuk dengan posisi berdiri, kemudian duduk dan berisyarat untuk sujud. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Al-Mughni. Dalam hal ini berlaku kaidah, bagian yang mudah tidak menjadi gugur karena ada bagian yang susah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.